dan sore-sore kilat sambar pohon kanari. Ejo jaru dengong are, mari dansa dan menari. Pukul tipa toto buang mata balimbing di kareta. Sion nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan nih, menari lombok pegang lesong manis. Rasa rame jangan pulang dolo. Toto buang mata balimbing di kareta. Sio nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan nih, menari lombok pegang lesong manis. Jangan pulang dulu. Menari sambil goyang badan nih, menari lombok pegang lesong manis. Rasa rame jangan pulang. Jangan pulang dong.